jelas ya mas ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan ini semua adalah alat dan teknologi ilmu supaya Anda nanti menghadapi apa dalam pekerjaan Anda, di rumah, di kampus, di warung, di pasar, dimanapun Anda memiliki kejelian surgawi. Anda memiliki spektrum seperti matanya burung yang bisa melihat dari ketinggian 300 meter, melihat ikan sangat kecil, dan langsung menyongsong ikan itu dalam garis lurus. Amin ya rabbal alamin. Kalau bunyi, teman-teman sekalian, bunyi, kemudian dia ada loncatannya, dia ada naik turunnya, dia ada hentakannya, kemudian dia ada sapuannya, dan seterusnya. Itu dia tidak melewati makna, dia tidak melewati kata, dia tidak melewati arti. Karena cinta yang sejati tidak pakai arti. Bahkan arti menjadi barang mainan ketika orang sudah bercinta. Kata-kata semua malah diingkari ketika Anda tidur sama istri Anda atau sama suami Anda. Anda bilang enggak tahu, bilang tahu, bilang sudah tahu, ini punya siapa, Dek? Lah wis ngerti kok. Takon. Ya, karena menilainya jangan seperti orang belajar kata dan makna, karena di situ itu cinta. Kalau cinta memang ya itu kata, dunia menjadi permainan. Kalau Anda dipermainkan dunia, Anda gagal hidup ini. Dunianya untuk Anda pegang. Jangankan dunia, iblis setan saja untuk Anda kendalikan. Anda tidak boleh menolak iblis, menolak setan. Melawan Tuhan kalau Anda menolak iblis. Ayo piye? Angel lho kuwi. Menolak iblis berarti menolak Tuhan. Oh, terus orang berpikir, oh berarti iblis itu sefiak sama Tuhan. Enggak. Tidak begitu cara berpikirnya. Ada dialektika, ada komposisi, ada perjodohan. Jadi iblis itu kan lambangnya api. Api itu kalau Anda kelola dia api itu nar, nun sama ro, tinggal sela-selanya lurus apa menunduk. Kalau menunduk dia apa sing kok senengi, sing kok terus mani, sing kok bilo-bilo mati-matian, jebul kuwi sing mbayani kowe. Kuwi sing buka lawang dinggo penjajahan Cina dan Amerika sekaligus, sehingga Republik Indonesia menjadi poliandri, janda kembang yang dikawini dua lelaki sekaligus, digilir awan Cina bumi Amerika. Iya, aku ngomong terang-terangan, mulanya aku ngomong empun diteruske. Mungkin kaget loh, ada banyak yang Anda tidak tahu tentang Indonesia. Ini rakyat ini punya rahasia yang enggak-enggak ini. Aneh. Sampai paling pol menjalankan tugas dari Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Dulu Dajjal sudah, sekarang giliran Ya'juj Ma'juj ikut masuk ke sini. Jangan lupa, Indonesia ini ada darah iblisnya. Iblis itu luwes senior, luwes ampuh, luwes ngamuk, bocah-bocah itu mudar katanya. Kurang dihitungan cah-cah. Luwes ngunuki wah, luwes medeni Indonesia. Imanya tidak ada yang berani. Dan kita seakan-akan tenang-tenang saja di perlautan seperti itu, tapi jangan lupa, akan ada hari di mana mereka akan kaget terhadap apa yang mereka lakukan. Maka sejak sekarang saya akan peringatkan kepada mereka, dipikir meneh, Pak. Duh, leh, dipikir meneh, dihitung meneh. Jangan GR sama Indonesia. Iki Indonesia loh. Iki aneh loh, iki bonek kabeh loh. Kabeh bonek. Ya, bondo bismillah. Ora sembayang ya kendel loh. Itu nopo-nopo gini. Keren. Enggak, ya. Terkusi awal, keren. Orang Indonesia itu dia rasa apa wajah, orang mati-mati dia apa-apa, tidak mati-mati dikai sedih raiso. Ono kasus apa langsung gawe meme, langsung gawe apa ono kaya itu. Ono Nusron ngomong yang hampuran hanya Quran, terus digambar karo Quresihat, terus Quresihat ngene maksud ente aneh harus berhenti jadi tukang pasir gitu. Gurung sedina loh gue. Isu Ewesa nongunukui. Jadi orang Indonesia itu begitu cerdasnya, begitu kuatnya, sehingga ditindas kayak apapun mereka tidak mati-mati. Sehingga suatu hari penindasnya akan capek sendiri. Diperkosa berjam-jam. Sehingga diperkosa wis mengge-mengge. Terus sehingga diperkosa ini. Itu sambung nih. Kontrosakan bukan apa-apa. Bal-balan ini ngalah. Itu musuh Vietnam, musuh Korea. kiper gini apa saya masuk ke dalam kita kecang Indonesia itu tidak gila artinya orang mendem Indonesia itu tidak mendem itu rokok diunggah saya ketemu rumah saya ini jauh frustrasi yang bisa ini jadi saya ketemu saya malah nyemot rokok ya Allah 15.000 penak yang kaya menak mendah ini saya ketemu penak FJ saya malah menunggu apa yang lindah sih BBM mencari mundak, rasidu mundak yang Jawa Timur dan Sundi cari mundak, ayo, enggak, ayo asyik, enggak sore suwan, ayo orang Indonesia merokok besok-sok ditantang sampai akhirnya neraka menolak orang Indonesia merokokin mintamu ya Allah aku siap bertugas melaksanakan perintahmu dengan satu syarat jangan orang Indonesia masuk ke wilayahku nanti apiku ditertawakan ya kan malah jadi status dino kan berhubungan untuk anak-anak kita bagus diteruskan ya pemikirannya diteruskan sampai matang betul ilmunya, sampai matang mentalnya, sampai matang spiritualnya dan jangan ada yang bicara matang intelektual, matang moral, matang mental, matang spiritual harus seimbang diantara keempat-empatnya kalau spiritual kok jadi hantu nah intelektual kok jadi watu nah mental kok, ya nah mental kok kue koyong gendeng gendul ini kurang ngerti memang ini ini kurang ngerti ini harus dilawan sopo ini jenisnya mental kok gitu. Moral kok apik banget ini kurang ngerti apik harus sopo kudune gagah malah di nyun sewu kudune nyun sewu malah gagah kan gitu jadi kalau orang ilmunya gak mateng mentalnya hebat maka spiritual mental intelektual posisi ini moral harus seimbang. Manusia hidup itu di mizan ya Allah. Wasama arwah wa wadal mizan. Asal Anda belajar keseimbangan. Semua pelajaran di sekolah itu untuk menciptakan keseimbangan hidup. Apa saja pelajaran apapun untuk menciptakan. Kalau kamu pintar tapi tidak seimbang, ya merusak. Kue kendel rasa seimbang. Bujumu kaploki begini, kaplok. Terus apa? Spiritual ni rasa imbang, solat lah, wiritan lah, solat atau tak tahu nyambut gawe. Usume wong kerja pagi dina minggu kowe wiritan. Kene papras wit-witan, ya terus resik parit, kowe ning jendela ketok kowe. Kowe tak dongake munggo-munggo sing go pacul ro ya. Pacul ndase gitu. Jadi harus seimbang wiritan 3T Bu ya. Harus pada tempatnya, harus pada waktunya, harus tepat aturannya. Kiai Kanjeng menjalankan 3T itu. Kalau telat sedikit bunyinya lain. Kalau waktunya telat, kalau aturannya, misalnya aturan nada, selip sedikit aja jelek. Waktunya harus tepat, teng harus tepat, sama ngek harus cuit harus tepat. Jadi 3T, jadi ini grupnya kita rubah malam ini namanya Kiai 3T. Ini benar-benar memang betul, memang begitu hidup itu, harus tepat waktunya. Jangan dipikir kebaikan itu selalu baik karena kebaikan yang tidak pada waktunya itu keburukan. Kue sholat subuh duhur. Iya itu kue. Iya kue. Mentang-mentang Gusti Allah ngomong ya sudah apa-apa sak tangimu senting sholat subuh. Akhirnya tangi jam 11 sholat subuh. Begitu rakaat kedua Allahu Akbar Allahu Akbar duhur. Nah, jadi semua harus tepat aturan, tepat waktu dan tepat apa begini om, tepat tempatnya. Bercinta dengan istri itu indah, baik dan benar. tapi kalau tidak tepat tempatnya, misalnya neng beku, apa neng nyerat omahmu, kepungkung di tiap menggobok, sedang menjalankan persuami istri yang ibadah, memberi apa namanya cinta rasul, tapi harus di tempat yang tepat. Ojo ning mirat, apa meneh ning pogo dhuwur kae. Apa ana sing ning sumur barang kuwi. Ning kali kae wis. Ono meneh dayu kuwi. Ya iki kurang ndi. Ogae. Kula poso ya Allah ya Rabbi alhamdulillah rabbil alamin. Oke, ada respon ibu-ibu. Nanti kita minta Mbak Sino juga mengungkapkan sesuatu diterjemahkan oleh ibu. Terserah nanti menyatakan cinta ke apa enggak. Karena yang pesan banyak sekali bu. Tolong nomor handphonenya ya. Tapi sebelumnya kita tuntaskan anak-anak kita. Tadi ada pertanyaan. Kalau ada respon saya persilakan dulu. Kalau tidak ada saya langsung. Gini, ad-dinu aqlun. Sebelum ada Quran, itu manusia yang utama diberi akal dulu sama Allah dan kalbu atau nurani, gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kalau agama dikasih yang bukan manusia yang nggak pakai akal. Jadi, misalnya Quran, kon kok ke Quran busa pombo kedus, kan nggak ada gunanya. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akalnya sama dengan dosa, kan begitu kan. Jadi Al-Quran tidak ada gunanya untuk orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi ad-dinu aqlun. Sebelum Rasulullah, sebelum ada Al-Quran, semua nabi-nabi juga tidak punya pedoman Quran. Rasulullah sendiri pedoman Qurannya setelah umur 53. Ya, lengkapnya itu. Lengkapnya 60 lebih. Mulai sholat umur 53, jadi nek kowe saiki umur 16 tahun, kowe sing duwe jatah 26 tahun ora sholat. Ini tak kaplogi ya. Guyonnya seperti itu. Jadi sebenarnya nomor satu bukan Quran, nomor satu akalmu. Karena Nabi Adam dulu dihidupkan oleh Allah dengan nama istrinya tanpa Quran, tanpa Injil, tanpa Taurat, tanpa Zabur. Jadi belajar gampangnya gini, kalau Adam menjadi simbol, belajar dulu jadi Nabi Adam, belajar dulu kemudian Nabi Nuh, Idris, Nuh, Hud, Salah, Ibrahim, terus sampai sempurna menjadi manusia Muhammad. Kan gitu. Ojo moro-moro Quran hadis. Jadi menungso sik, kowe jujur karo hatimu, pikiranmu bener, wis kuwi dadi menungso ngadik banget. Kuwi karo Quran langsung online langsung. Nek kowe lang guru-guru Quran, akalmu ora kok nggo, atimu ora kok nggo, ora online. Online iki bahasa Arabe siratal mustaqim. Lain itu jalan lurus, betul enggak? On itu sirat. Kurang cepat apa piye? Dari ana jamal iki. Online itu siratal mustaqim. Cepat ngono iki ya. Jadi akal dulu. Jadi sekarang ngomong akidah si. Sudah pasti ini. Kalau jamaiyah sudah ribuan kali saya katakan teorinya, ada teori tela, ada teori jago buruk. Sekarang ngomong ada yang akidahnya tidak benar dan seterusnya. Karena Quran dengan tafsir dan Al-Quran itu beda. Tapi contohnya bidik, di sini bidik unine apa nek jare wong Kendal? Kukuruyuk, nek wong Sunda kongkorongkong, nek wong Madura kukurunu. Sing bener sing di bidike. Tiga-tiganya tadi ning tafsire. Nah antara kukurunu, kukuruyu, kongkorongkong, ojo kerengan mergobi tafsirmu dewe-dewe. Ojo wong kongkorongkong kok peksa dadi kukuruyu. Ojo di dosa-dosa ke, dosa-dosa ke. Wong itu yang tafsirnya berdasarkan kukurunu kok. Sing bener ya piti kukuruyu. sing bener Islame Allah ini tafsirmu terhadap ayat Allah berbeda-beda satu sama lain, betul enggak? Nah, kamu harus punya toleransi sepanjang dia tidak mengingkari Allah, itu berarti masih oke. Gini, nanggu coro pitik. Sekarang kan banyak aliran kukuruyuk membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan aliran kongkorongkong. Kongkorongkong, ya mulu katanya mau rasa ini bener di kongkorongkong. Suwi. Terus sing kokok kukurun, oh gak bisa kukurun nu lain jalan. Lagi benci satu sama lain, dan itulah tugasnya Dajjal, tugasnya kekuatan-kekuatan dari barat dan utara memecah belah umat Islam. Kalau kamu pecah belah antara kukurun, kukuruyuk dan kongkorongkong, maka sukseslah mereka. Maka tolong-tolong terus silaturahmi. Nah, biasanya orang-orang yang menyesat-nyesatkan ini biasanya tidak mau bergaul, ya toh tidak mau silaturahmi. Nah, itu mereka itu nanti Allah yang akan mengurusi, karena mereka nanti akan kesepian sendiri dan tidak bisa menjadi mayoritas, tidak bisa. Gue nek mati rano sing layar, ya toh. Nek mati rano sing dongak, jadi karena menurut mereka sing sing dongak jadi anak ini. Jadi tidak kuat atau tidak akan sampai doamu kepada Allah. Itu kan terus. Ya okay, start, okay. Saya doakan sampai masuk neraka. Loh, kok doakan masuk neraka? Tidak akan sampai, tenang aja. Saya kan bukan anak sampai ya. Kan begitu. Nah, jadi itu kalau pakai ayam berkokok, yang benar adalah kokok ayam. Nah, manusia mengajar di antara itu, antara Quran dengan tafsirnya. Maka kita harus dewasa di antara tafsir yang berbeda-beda. Kalau pakai teori tela, tela, telo, dadi getuk, dadi keripik, dadi komen ada? Awut. Tapi, sing bener sing. Kata bener lah masalah, moga-moga tapi yang diterima Allah, moga-moga keripik diterima Allah, kan menung saling mendoakan satu sama lain. Moga-moga getuk yang diterima Allah. Panjang beto, getuk karo tapi, manganya ini beto. Ya toh, nek wis tuwa ora iso mangan kripik, apa dimut. Nek gedhe iso iso. Apa ya aku wis meh-meh non kripik iki. Wis meh-meh KTP non kripik ya toh. Kaya iki gitu loh. Ah. Asalkan si kripik maupun getuk dan tape masih menganggap bahwa yang agama adalah telo, wis ora ono masalah. Ojo njur kripik dadi agama. Ojo njur getuk dianggap agama. Mulane terus nek dudu getuk salah. Se agamane telo. Asal sama-sama berpendapat bahwa agamanya adalah si telo ini, bukan kripiknya, bukan tadinya, bukan getuknya, maka masih tidak ada masalah sebenarnya. Masalahnya sekarang golongan-golongan yang hasil tafsir itu menganggap dia yang benar berarti dia yang agama, dia Islam. Agama ini Islam. Ini ada Islam garis lurus, garis lengkung, garis tikungan, garis lengkung. Ada garis macam-macam. Ada NU garis lurus, ada NU garis lengkung, ada NU garis garis lucu. Ada mana juga. Itu semua tidak ada masalah. Itu semua kan dialektika, itu kan kritisisme satu sama lain. Tapi asalkan tetap agamanya adalah telonya tadi, itu tidak ada masalah. Jadi yang salah apa nih? Nanti nganggep geduk biar domo, keripik biar domo. Yang salah kan akali. Mulai nomor siji, letak agama itu di akalmu dan hatimu. Tidak di sahwatmu. Begitu. Kalau engkau tidak pakai akal Quran, tidak ada gunanya, habis tidak ada gunanya. Itu lah ya, jadi sekarang yang ditanyakan tadi, yang geduk sudah beres ya, sudah beres, tidak ada masalah ya. Dan mereka, misalnya ini, Allah Akbar, nek takbiran ping loro apa ping telu? Nek Muhammadiyah ping loro, nek NU ping telu. Terus piye, caranya, ini nek campur ini di sekolah. Ayo lima ya orang masalah. Podho karo kowe muringati wong tuamu meninggal telung dinane pitung dinane. Lah gendina ya ora apa-apa kok ora perlu jam. Mau karo dhewe. Jam tahlilan, ya to. Ora masalah gendina ya ora masalah. 3 hari, 7 hari, 4 hari itu hanya tanda ki administratif dirasake ya cocoke telung dina mung rasa ning budaya. Budaya itu enggak boleh enggak ada karena agama itu hanya bisa menjadi kehidupan kalau diterjemahkan menjadi kebudayaan. Oh iya. Apa itu budaya adalah gedok tadi. Nek telo langsung kok jupuk sekolah kok krakoti itu jenenge wong primitif. Kok umbah, kok godok, kok irisi, jadi keripik, jadi gedok, kan begitu. Itu namanya budaya. Jadi budaya itu orang yang orang jadi lantak budaya kuih, kowe gak ikutlok, kuih budaya. Kowe gak ikutiker, kuih budaya. Anak saya ini anti budaya. Kowe sholat, nunggu belara. Kau ubat-ubat yang gini ini. Jadi kosong. Apa tak kena aku baca panjang aku belara, menentil, lalu semenit, ingin aku sak mencuci yang aku belara, apa? Apa sih yang aku suka, apa sih yang wah, apa teman tu? Tu malah ikat mesti jatuh, tapi apa jatuh jatuh? Tapi itu tapi akhirnya tu malah ikat ngerekam gay, buat akhirnya YouTube akhirat. Karena takut kepada budaya, nanti takut syirik, takut segala macam, maka mereka harus murni alam. Murni alam. Jadi orang kadoan. Anak kadoan kan itu tinggal budaya. Budaya tapi teknologi itu budaya. Merubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Itu namanya budaya. Kalau bahasa lainnya bid'ah. Bid'ah itu menciptakan sesuatu yang kemarin tidak ada. Itu namanya bid'ah. Kata-kata subjeknya adalah Al-Badi, Allah Al-Badi, Allah yang akan menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Kalau ini harus ada yang kedua, ini orang ada, gue sehingga itu apa? Allah, ini sehingga itu. Menungsa itulah kemesraan dan kerjasama antara Allah dengan manusia. Jadi Gusti Allah kan gak itu. Jadi ya, nah itu bisa lo ngirisi, gak kritik ya. Terus malaikatnya pun ngulek. Itu ya, jadi ada kerjasama dong. Ada kerjasama. Makanya Allah mengatakan kami. Itu tidak berarti Allah banyak. Allah dan para asistennya, para staffnya. Itu namanya kami. Allah malaikat kue barang bumi. Anda itu kami, termasuk kami yang disebut Allah itu. Kami. Ya, jadi misalnya alam nasroh tadi itu, tidakkah telah kami lapangkan dadamu? Itu naik itu siapa? Kami itu siapa? Allah, malaikat dan Anda, bahkan Anda nomor satu. Rumah kamu gejala germa dan ke dosamu nak kue jelas berusaha. Kue senang patah hati nenek terus. Kan patah hati itu nikmat. Jadi orang belum lain, apa hati bendino, bendro bendino, show bendino. Dan saya kata, nangis dan suara nang misuh. Jadi. Ini orang mana? Saya orang itu, sambat, nangis. Semua anak mau nunggu ya, kebun binatang kabeh tersebut. Waduh, tuh jalan. Oke ya, jadi ngerti ya sekarang ya, jadi akidah sekarang ada yang mengatakan Kanjeng Dimas itu punya karoma. Kita cari karoma itu apa? Tanya sama Pak Guru. Tanya, jadi ada dalam satu ada mukjizat, ada wahyu, ada ilham, ada karomah, ada fadilah, ada ma'unah, bermacam-macam. Takono nang ahline, kisah Indonesia rano sing takon nang ahline, takon sak dalam-dalam sak ketemu ni wong, ditakoni karomah hukum. Karomah yang naik wajib makbul. wis dirabi wong ta iki. Wis iki ngomong karo nang kok enake dhewe kan semua ada asal usulnya, ada asbabul wurudnya, ada latar belakangnya. Takon sapa sing ngerti karo masa iki iki. Waliullah waliullah sujati habilul Allah sekitar tahun 40-an dan sekarang sudah muncul lagi tanya kepada mereka siapa waliullah, karena karomah itu haknya para aulia, haknya para waliullah. Dan apa waliullah? Waliullah itu yang oleh Allah dihamparkan walaya. Kalau Nabi dikasih hamparan nubuah, kalau Rasul dikasih hamparan risalah. Ada level-levelnya, ada software yang kecanggihannya berbeda. Jadi tingkat aksesnya terhadap file itu beda-beda. Ada yang bisa mengakses CDR, ada yang bisa mengakses hanya job atau RTF apa TXT kalau gitu ya, sing paling sederhana. Lah kowe iki kepiye ning WS karo sirae kok. Ku jaman lawas kae, saiki wis ora kenal Windows karo Mac wis ora kenal sirae. Sing ngono iki ya coba sirae kan ning Jakarta. Dulu anda nggak kenal ya, ada WS dulu untuk nulis itu WS. Kalau iya DOS, jadi bootingnya pakai DOS. Operating sistemnya DOS, setelah itu baru muncul Windows. Ya Windows 30, 31, terus sampai sekarang. Kemudian Mac, ya, Apple, sampai sekarang sudah Apple operating sistemnya sudah iOS, sudah iOS apa? Sierra, sekarang sudah Sierra. Jadi 10.12 itu. Aku nak kue memang WSBS orang mesti sirah ya. Kue dia mau mesti karoma. Karena karoma wahyu kasihan tergantung softwaremu. Maka hijau itu tingkatkan kelembutan hatimu, tingkatkan pikselmu itu supaya sekian juta warna bisa kamu akses. Anak kue itu material, kayak jeruk si pun pun pun. Asing ngerti ini yang pulang-pulang-pulang kuih sing bocah yang ngungu sing bisa gak tutup diri kuih ya lah kan nek gak mungkin ramah salah nek gak sing isor loro kuih lah jadi sih itu ya lah kan cari dari kadang-kadang Yohana ibu-ibu loh kadang-kadang Masya Allah kuih berpakaian pemuda, dipikirnya aurat itu hanya kulit, enggak, yang lebih aurat itu bentuk ngene-ngene gile. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka saya anjurkan rekomendasinya seperti ini Pak Joko SP yang main gitar elektrik ini dia, kalau ketemu ada cewek jilbaban tapi pulun bawahnya, dikuntit sama Pak Joko terus nganti ini bukan ikut dan dipendeliki sing pas pulang dipendeliki terus sampai akhirnya dia risi kalau terus ngolak ada bapak kenapa bapak melihat-lihat loh ya terus gunanya apa kalau gak dilihat kalau gak ingin dilihat ditutupi yang rapi yang repot sehingga tidak kelihatan pulennya. Kalau kelihatan pulennya sudah pasti laki-laki yang normal akan melotot. Kamu jangan tuduh saya bukan laki-laki, kita semuanya laki-laki. Orang kau yang menyebut cuma kamu harus tua kok dia cuman ini orang yang tua ya Pak Bismillah apa ini jadi ya jadi karomah selalu dipelajari nanti kapan-kapan agak lebih lengkap bisa kita kasih bahan ya tapi enggak jangan karena kalau ngomong soal wali nanti ada rumus la ya'rifu wali ilal wali enggak tahu wali kecuali wali nek nabi karena Allah melantik langsung untuk satu tugas sosial yang sangat jelas maka meskipun manusia enggak mengakui Allah yang melantiknya dan lambat atau cepat manusia dia akan diakui kalau wali dia memang samar wali itu samar dan tidak ada wali yang aku wali itu enggak ada gitu ya soal-soal kuingku kapan-kapan kuingnya Nek ndelok jenggotmu kuwi bakat karo Tuhan. Ayo sama awis rada ketok jenggot niki kok kaya jam iki kuwi. Nek ojo bisnis lho kuwi ya. Kalau semua yang ingin bisnis ya dah. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kita kasih nomor terakhir. Saya minta Mas Joni, Mas Imam, Mas Suami Anda maju ke depan. Kita belajar kembali ya Bapak. Pokoknya nomor satu, Qolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin atotol a utlubul ilma minal mahdi ilallah di luar Al-Kabir kasih Mas Udoji. Dari buayan ibu sampai ke liang kubur, kita tidak pernah berhenti. Guru itu, ngerti bedanya ilmu sama benda, sama materi, materi sama rohani. Kalau materi kamu kasih dia berkurang, kalau rohani kamu kasih dia bertambah. Jelas ya, guru mengajar tambah ilmunya, bukan berkurang ilmunya, betul gak tuh ya. Begitu juga, maka indah mencari ilmu itu indah. Makanya acara seperti ini alhamdulillah, dibanding kowe golek duit rong jam kesel, rong jam kesel, nek golek ilmu sing tangan kelingan iki pirang jam ora kesel, karena Anda sudah memasuki nuansa keabadian Allah. Dan Anda ini mau apa, harus hidup abadi. Kowe kudu gelem urip abadi. Wis kadung, ora iso bolos, ora iso pensiun dini, ora iso absen. Kamu harus hidup terus sampai ke surga. Bahwa melewati mati, melewati hidup lagi, melewati mati lagi, sesuai itu soal prosedur. Tapi sudah pasti Anda akan masuk surga. Jannatun Na'im, khalidina fiha abada. Sing ning swarga. Sing mampir-mampir sedele ora masalah. Insyaallah mesti suaraku kabir. Pastilah, opo lah bisomu yo opo. Alah yo paling yang pulan-pulan kuwi lah. Tunggu beres ning kuburan wis beres insyaallah. Gotekan suaraku ora wis kare kulun. Terus malah ngrokoi karo ora karo kuwi rasane. Mong kene kae kuwi lah, mong. Dan malaikat Malik jarang esak kandani niku bocah kula. Masuk dhewe piye? Malah suwe ora aku. Masuk boten niku sing guyon nang. Dene kowe iso guyon mati ya wae. Lha urip ya wis piye meneh. Urip bisa wis susah penggawean racet to ya ta. Bujur entek to. Wis dirasura meteng-meteng. Kalau harus menunggu baru lima, ukurannya sesat dan tidak sesat itu apa? Loh ini sederhana kok, sederhana kok. Ya, sederhana sekali. Anak SMA sudah saatnya tahu itu ya. Ya, Fit. Moga, Fit. Menurut kami sesat dan tidak sesat itu karena kami juga ilmu agamanya masih sangat dangkal. Perbedaan yang sesat dan tidak sesat itu sebenarnya yang sesat itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Akidahnya yang menyimpang itu seperti itu Pak, kira-kira. Berarti yang disebut akidah itu adalah memusatkan hidupnya dengan mengakui dan menjalankan semua perintah Allah SWT. Itu ya. Dan mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalkan masih bersyahadat, dia belum sesat kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Tapi selama ini yang disebut sesat itu ya bersyahadat. Kok terus disebut sesat itu dia ceritanya gue. Cici, enggak, saya Anda harus enggak harus jawab sekarang. Ning kudu dipikir. Jane ukuran sesat itu dia. Saya ki kayak wong kafir. Si kafir ki. Ono bedane kafir, musyrik, munafik. Kuwi kudu ngerti tenan. Nek wong dudu Islam ning ngakoni ana Gusti Allah kuwi dudu kafir. Gitu ya. Dia masih mengakui Allah. Cuma dia tidak mengakui Muhammad. Tapi tauhidnya tetap. Tapi dia belum syahadat ya. Gitu. Itu tidak bisa disebut kafir. Kalau kafir itu betul-betul tidak mengakui dan tidak konsen sama Allah. Itu namanya kafir. Kalau menuhankan yang selain Allah, namanya musyrik. Kalau munafik adalah orang yang ketok nyembah Gusti Allah ning janjane ora, itu namanya munafik. Sing paling abot sing dikafir pemusyrik pe munafik. Menurut kowe. Munafik, nganggo mikrofon. Ya. Munafik kenapa kalau munafik lebih berat? Ngadepinya. Munafiki ketok ilanan kul wedok, ketok wedok kul lanan. Begitu diperlakukan sebagai ilanan, wedok meneh. Begitu dirabi, lulanan meneh kan gitu kan. Jadi anyang kok nak karuang munafiki. Nek kafir cetok kaya lanan kok wedok cetok. Nek munafiki lah cetok, bendina bisa berubah. Jadi satu orang munafik itu lebih merepotkan dibanding 100 orang kafir. Kira-kira gitu ya. Nah kue ojo pisan-pisan tadi munafik. Dan munafik tidak hanya urusan ketuhanan. Munafik itu juga dalam perilaku sehari-hari. Nek kue jam takzim karo guru, takzim tenan. Dan kue kudu ngerti alasannya ngopo kok hormat karo guru. Gitu ya. Orang mergo kue wedi, ning mergo kue sadar. Ya. Nek kue pura-pura, mergo begitu ning sekolah, kue nyesai ibu, begitu guru ini waduh. Gitu. Sak menunggu kita. Ya lah. Kue tahu ya. Itu kejopo kuwi guyon ndak masalah ya, tapi munafikan itu kan yang paling repot. Dan Indonesia sekarang ini adalah medan kemunafikan yang luar biasa. Kelihatannya punya semua membela rakyat padahal mereka semua menindas rakyat dan mencuri uang rakyat. Betul enggak? Jadi ini negara yang betul-betul penuh dengan kemunafikan. Ya perilakunya, ya undang-undangnya, ya segala macam. Wah pokoknya undang-undang tahun 2002 itu luar biasa menghancurkan Indonesia dan kita harus kembalikan kepada undang-undang dasar 1945 pada suatu hari. Dan itu aku titipkan kepada anak-anakku, kembalikan Indonesia sebagaimana aslinya gitu ya. Oke, okay. Syukur Pancasilanya disadari keislamannya. Jelas Pancasila itu akidah tauhid dan seterusnya ya. Pendidikan itu sila kedua. Sila pertama agama, akidah. Sila kedua pendidikan. Nek pendidikannya salah, nanti hasilnya pendidikan itu kan sila ketiga, yaitu parpol-parpol, ormas-ormas, tokoh-tokoh, intelektual, sila ketiga. Sila ketiga ini yang kita percaya untuk bikin pemerintahan. Pemerintahan itu sila keempat, yaitu orang yang kita pilih dikumpulkan untuk bermusyawarah dan bermuakat. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilannya ada, permusyawaratannya mana sekarang? Sekarang ada perwakilannya yang kita pilih dengan pilek-pilek itu. Tapi permusyawaratan tidak ada. MPR sudah tidak berfungsi seperti dulu. Kita tidak punya garis besar haluan negara, tidak punya lagi. Jadi ini kapal besarnya di Raceto, Ronopor ini, Raceto. Makanya rakyatnya mobat mabit terlalu keluar. Nah, kamu anak muda generasi milenial, Anda yang akan oleh Allah diberi kekuatan untuk mengembalikan Indonesia dengan kekuatan dan kesatuannya sebagaimana semula. Ini ya. Soal sesat, janjane sing ngerti tenang sesat kalau urasat ki sapa? Allah ya. Oke. Jadi nek ana ngomong aja percaya sik, didolek sik, didelok sik, dinilai sik. Aja langsung percaya. Jare wong Jawa aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh. Pokoke aja dumeh. Aja di wawu, kalau dia tegak menjadi kesombongan menjadi alif. Kalau nun diselingi sesuatu yang berdiri menjadi nar. Nun ra tengah-tengahnya berdiri nar. Nar itu api. Api itu harus Anda pegang. Oh, jadi cekel yo. Maksud saya harus Anda kelola, harus Anda kendalikan. Maka di Anda harus tekuk alifnya itu suut menjadi wawu, menjadi nur. Api Anda kendalikan menjadi cahaya. Nah, dimensi lain iblis itu kata Sabrang, waduh. Begitu cintanya aku sama anakku. Sehingga aku kutip-kutip terus kalimatnya. Meskipun apa yang dia berikan kepada saya belum seimbang dengan apa yang pernah aku perjuangkan untuk dia, itu tidak masalah. seorang bapak tidak pernah menagih, hanya menanti dengan sangat kecewa. Jadi nah, jadi ini listrik ini tidak terjadi kalau tidak ada simbolisme iblis. Iblis itu arus negatif. Arus negatif, arus positif, Anda kelola, Anda teknologikan menjadi, terus Anda pertemuannya Anda kendalikan, Anda jinakkan, dia menjadi cahaya. Jadi tidak bisa anti iblis. Mentang-mentang ada misalnya cerita gini, Anda yang merokok di surga nanti gak bisa ngerokok karena Anda ada api, apinya di neraka. Loh, cari sop. Di surga itu Allah berjanji apa yang kita inginkan terjadi tanpa konflik. Kalau di dunia kan surganya satu orang, nerakanya orang lain. Ada dua orang mencintai satu cewek, yang satu tercapai berarti dapat surga, yang tidak mencapai neraka. Itu di dunia, di surga tidak, meskipun kepentingannya sama tidak berbenturan di sana. Berarti ada satu formasi, entah kimiawi, fisikawi, rohani atau apapun, kita belum tahu. Tapi di sana harmoni yang terjadi, di sini konflik. Kan gitu. Jadi tidak bisa terus dipastikan di sana tidak ada api. Kalau tidak ada api, tidak ada cahaya juga. Lalu peteng dedet. Melbu swarga kok peteng. Ogelangan. Dane sandal kula ilang langsung. Jadi tidak bisa ditentukan di surga itu ada apa. Tuhan cuma memberi clue, memberi sejumlah gejala. Misalnya surga ada 4, ya. 4 itu lapisan apa deretan, nanti dulu. Terus surga itu warnanya hijau tua, gitu kan. Jadi yang pakai hijau tua itu Allah senang sama Anda. Kalau yang pakai hitam itu ya, ya hajar jahanam itu. Enggak juga sih. Tapi pokoknya Allah mengatakan warnanya hijau tua, kan gitu kan di surat Ar-Rahman. Terus ada 4, surga itu ada 4. Terus di sana itu Anda mencapai tingkat software yang tertinggi dari jiwa dan kehidupan Anda. Yang disebut software tertinggi itu kemudian terjemahkan menjadi bidadari. Bidadari itu mengatakan tingkat presisi, tentang kejelian, gelepung kalau bahasa ilmiah, gelepung. Kalau engkau sudah mengetahui ilmu gelepung, maka Anda bikin apa saja bisa. Gelepung itu apa ya? Tepung. Anda, karena yang Anda kenal sekarang kan bangunan setelah tepung diolah. Ngetine gedhok, ngetine kripik, ngetine sego. Kowe ora ngerti kuwi asal usule beras, asal usule pari, asal usule adalah sel-sel. Nah, itu. Sama saja apa kopi, apa cangkir, apa. Itu semua sel semua. Nah, coba bagaimana coba. Kita tidak pernah memerintah tapi datang. Jadi Koko ini yang paling rajin nih, kira-kira masuk surga. Kira-kira loh. Oke, teman-teman sekalian, jadi maksud saya itu sebenarnya pengennya, ya kalau kita tidak mendengarkan gitar jikustik malam hari ini, saya kira pulang kita akan termimpi-mimpi. Kita akan menyesal dan agak sedikit mengutuk juga kan begitu kan. Iya, yeah, cari gitaris murah, perang gitar. Maling menungguin juga gue yang jalan, paling mungkin lah. Tapi nanti kita pakai untuk puncak ya, beliau nih ya, biar mereka mikir-mikir dulu, merencanakan dulu. Sekarang kita dengarkan dulu Pak Muzamil. Tadi sudah terlanjur disebut mengenai wama kholaktil jinna wal insa dan seterusnya. Pokoknya Pak Muzamil ini makin lama makin maju, makin. Jadi ketika kami mengajak Pak Muzamil ke Mandar, Pak Muzamil tidak saya kasih waktu untuk berceramah. Cuma dia menjadi sangat dahsyat ilmunya, karena setiap saya ngomong ayatnya apa? Menungguin. Wah, aku panggil ngomong apa? Ayatnya apa, Pak? Wes gelem ora gelem saya ngapal gitu terus deh. Nah itulah cara saya menguji murid-murid saya. Nah di dunia ini ribut semua karena eksistensinya, karena kelompok-kelompoknya. Iki Islam Nusantara, iki Islam Mancanegara, iki Islam Pemleset, macam-macam. Jadi emblemnya itu yang jadi masalah. kalau kita ngomong perbuatan, kita tidak penting berkulit apa ya mas ya, tidak penting, yang penting Anda berbuat apa itu. Jadi tidak usah dirumus-rumuskan, Anda muslim atau bukan juga tidak masalah, yang penting Anda beribadah kepada Allah apa tidak, kan begitu. Nah, nanti ada satu tafsir yang dasar dari seorang kiai yang prestasi tertingginya adalah mengawinkan tanah dari Madura dan tanah dari Pulau Jawa, yaitu Kiai Haji Muzamil, mengenai bentuk kalimat apa Pak Muzamil? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalimatnya bukan innama khalaqtul jinna inna khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tidak, tapi pakai wama terus ilah. Jadi itu, jadi ini loh, aku ketemu kowe njur tak rabi kui apa flat gitu, lurus aja. Tapi kalau aku ketemu, aku ora gelem ketemu kowe nek ora tak rabi, oh bukan top kui toh, Muzamili banget kui. Ah gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz Haidar, untuk Sule, untuk Mas Imam semuanya. Sekarang kita tadi kan punya rencana untuk rekapitulasi nilai-nilai makiyah yang akhir-akhir ini dihasilkan, tapi itu ora yo ora popo. Loh, hidup itu enggak. Jadi kalau Anda baca Quran itu tidak pakai bab-bab seperti kalau Anda kuliah. Di tengah jalan tiba-tiba loncat ke sana, enggak apa-apa, memang hidup itu seperti itu. Gitu loh. Kan kalau Anda jalan di jalan raya kan tidak bisa Anda set up engko aku menggok ngiwa sidik njur nengen ora iso. Tergantung ketemu apa njur kowe menggir kan begitu. Hidup itu seperti itu, bukan Anda merencanakannya.